Setiap bintang kan memudar, ada masanya kan menghilang. Segala sesuatu ada batasnya, tiada yang abadi di dunia ini. Jika luka, tangis air mata menghiasi warna sang jiwa. Usah kau bersedih, karena segala telah tertulis sebelum tercipta. Malam berlalu, hari kan berganti pagi, senyum kan menanti. Hitam putih dunia berputar dalam cerita, di mimpi, di hari, di segala sisi warna bumi. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan seluruh suasana-suasana dan keadaan. Dialah Allah yang telah memuliakan dan menghinakan. Allah berkuasa memuliakan orang biasa tanpa menjadikan dia raja, dan Allah pun kuasa menghinakan raja-raja tanpa mengambil kerajaannya. Everything in the hand of Allah. Apa saja yang Allah kehendaki terjadi, pasti akan terjadi. Harap akhir yang indah, harap akhir yang indah. Jatuh bangun merapat, air mata yang tumpah, air mata yang